Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dapat menikmati apa yang dinikmatinya. Semoga bertambah ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari, yaitu dalam rangka acara dari Radio Republik Indonesia yang kita cinta ini, dalam acara sebuah penyejuk keimanan, dengan berusaha ayat demi ayat kita jelaskan, mudah-mudahan dengan penjelasan itu dapat bermanfaat bagi seluruhnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qala Yusuf li abihi, ya abati inni ra'aitu ahad asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Artinya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya saya bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini dimulai ketika Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada ayahnya, yaitu Ya'qub alaihissalam, dengan membahasakan ya abati. Asal dari abati ini adalah asal kata dari abi. Kata-kata ini adalah kata-kata bentuk kasih sayang Nabi Yusuf alaihissalam kepada ayahnya, yaitu Ya'qub alaihissalam, dengan membahasakan ya abati. Jadi ini adalah bahasa yang sangat-sangat bagus dalam dunia pendidikan. Allah juga mengajarkan kita bahwa kita harus berkasih sayang sama siapa saja, karena siapa yang berkasih sayang, Allah akan mengasihi kita semuanya. Dalam cerita mimpinya itu, sebagaimana yang sudah sering kita mendengar, bahwasanya Nabi Yusuf melihat 11 bintang, setelah itu melihat matahari dan bulan. Nabi Yusuf melihat semuanya itu sujud kepadanya, dengan membahasakan ra'aituhum. Hum di sini adalah menjelaskan tentang bintang, matahari dan 11 apa yang dilihatnya tadi, 11 dari bintang-bintang tersebut. 11 bintang, matahari dan bulan. Ini menandakan hum di sini bukan berarti hum ini adalah untuk mereka, orang-orang, tapi bisa juga disebutkan untuk benda, sebagaimana yang kita dengar dan kita lihat dalam surah Yusuf ayat 4 tersebut. Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi melihat melihat 11 bintang itu tadi, matahari dan bulan, dan semuanya bersujud kepadanya. Ini adalah suatu hal yang sangat membahagiakan. Padahal kalau kita melihat tatanan matahari, tatanan bulan, bintang dan seluruhnya itu sangat jauh. Tapi dalam mimpi Nabi Yusuf alaihissalam itu, seakan-akan mereka itu bersatu sujud kepadanya. Maka inilah yang ditanyakan Nabi Yusuf alaihissalam kepada ayahnya. Tapi ayahnya tersebut hanya mengatakan haruslah berhati-hati. Memang kata-kata awal yang keluar, nasihat dari lisan Nabi Ya'qub alaihissalam adalah hati-hati. Hati-hati ini dalam arti kata meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Janganlah sebagaimana dengan mimpi itu, banyak orang menjadikan mimpi itu adalah pedoman hidupnya. Mimpi-mimpi yang kita ceritakan sekarang ini adalah mimpi para rasul. Kalau para rasul atau utusan Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah dalam bentuk nyata. Tapi kalau mimpi kita, tidak jarang itu dalam bentuk nyata. Untuk itulah kita harus berhati-hati juga. Jangan-jangan kita termotivasi ketika kita mendengarkan bagaimana indahnya yang diceritakan Allah melalui firman yang disampaikan Allah kepada Jibril dan disampaikan kepada Rasulullah SAW tentang mimpi ini, sehingga termotivasi. Mimpi-mimpi orang ditakwilkan seluruhnya dan dikaji seluruhnya, sehingga lebih mendekati kepada kemusyrikan daripada ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Untuk itulah, lebih jelas lagi akan dipaparkan oleh narasumber kita yang sudah ada di studio, yaitu Ustaz Zainal Arifin. Ustaz Sapiar, kami persilakan. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari prolog yang disampaikan Ustaz Fajrul tadi, ini sudah merupakan satu jabaran yang menarik kalau kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tetapi nyatanya umat Islam pada saat sekarang ini mengabaikan begitu saja. Kisah tinggallah kisah, Nabi Yusuf tinggallah Nabi Yusuf dengan umatnya. Hanya yang diprioritaskan manusia sekarang ini sibuk dengan keduniaannya. Ini letak kesalahan umat Islam pada saat sekarang ini. Maka dengan kerelaan hati kita bersama-sama, mari kita memahami pemaknaan apa yang tersirat dalam surah Yusuf ini ayat keempat. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam berkata, "Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban." Ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahandaku, sesungguhnya saya bermimpi melihat 11 bintang, matahari, bulan. Kemudian kulihat semua itu sujud kepadaku." Di sini merupakan satu hal yang luar biasa kalau kita lihat dalam kehidupan Nabi Yusuf alaihi salam. Pertama sekali, dia anak yang soleh, kemudian dicibirkan dengan keluarganya, kemudian dibuang, dan lalu dimasukkan di dalam sumur, kemudian dijual belikan menjadi budak Nabi Yusuf, kemudian juga dipenjarakan, dan pada akhirnya cerita Nabi Yusuf ini dia menjadikan raja. Orang yang sukses bukan berarti orang yang penuh dengan harta. Orang yang sukses adalah orang yang bisa tanggung jawab. Tanggung jawab kepada pribadi, tanggung jawab kepada istri, anak, keluarga, dan sebagainya. Kalaupun tanggung jawab itu diberikan dengan bentuk kehinaan kepada orang yang telah bertanggung jawabnya, maka yakinlah, apapun masalahnya, kalau dia itu mendapatkan kesusahan, pasti ada kemudahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah contoh teladan kita, Nabi Yusuf alaihi salam dalam kehidupannya. Jadikan iktibar ini dalam kehidupan kita, dapat menyongsong hari ke depan ini lebih cerah lagi dengan mengkaji kisah-kisah. Itu dari Ustaz kami. Mungkin ada teman dari Ustaz Zainal, kami silakan. Terima kasih Ustaz Safiar dan Ustaz Fajrul Haq. Ayat keempat dari surat Yusuf ini ada satu kata yang begitu menarik, ra'aituhum li sajidin. Saya melihat mereka semua sujud kepadaku. Sebenarnya untuk benda li ghairi akil itu ra'aituha, kami melihat dia untuk benda. Tetapi disebutkan di sini ra'aituhum, hum bukan ha seperti kata Ustaz Fajrul tadi. Apa hikmahnya? Karena ketika benda itu bersujud, maka benda itu menggunakan logikanya seperti manusia. Jadi disinilah kita menemukan benda pun kalau dia cerdas, maka dia akan mulia. Sementara manusia kalau dia tidak cerdas, maka dia akan lebih hina dari benda. Kemuliaan dan kehinaan itu terletak ketika seseorang atau benda itu mau sujud. Sujud di hadapan Nabi Yusuf bukan berarti sujud penyembahan, tetapi sujud kemuliaan. Jadi Nabi yang pernah disujudkan selain Nabi Yusuf juga Nabi Adam alaihissalam. Para malaikat sujud kepada Adam alaihissalam. Sujudnya para malaikat ke Adam ini bukan mereka menyembah Adam, tetapi ihtiroman, memuliakan Adam. Atau mereka sujud atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ta'atan li amrillah, maka mereka sujud kepada Adam. Sama seperti kita menghadap kiblat ini adalah ta'atan li amrillah, dan bukan berarti kita menyembah kiblat atau Ka'bah atau Hajarul Aswad. Itu yang pertama. Jadi orang yang sujud itu adalah orang yang mulia. Bahkan benda mati pun kalau dia sujud lebih mulia daripada manusia yang tidak mau sujud. Yang kedua, ro'aituhum, saya bermimpi. Bermimpi sampai dengan derajat ru'yah, melihat dengan mata. Padahal sebenarnya mimpi itu bisa disebut dengan helm, mimpi. Tetapi ini disebutkan dengan ru'yah. Artinya apa? Ada mimpi baik yang kalau bisa direspon dengan baik, memotivasi kita untuk menjadi orang baik. Kalau misalnya mimpinya buruk dalam ajaran Islam, maka kita akan menghadap ke kiri dan meludah, kemudian berdoa, berlindung kepada Allah dari godaan setan supaya mimpi tersebut tidak menjadi kenyataan. Inilah ajaran Islam yang melihat mimpi sebagai bunga-bunga kehidupan. Mimpi terkadang bisa menjadi kenyataan. Maka ada buku yang ditulis oleh ulama Islam yang paling terkenal dengan buku Ibnu Sirin, Tabir Mimpi oleh Ta'wilul Ahlam, Tabir Mimpi oleh Ibnu Sirin. Karena apa? Karena memang ada mimpi yang biasanya menjadi kenyataan. Tetapi bagi seorang muslim, mimpi itu bersifat memotivasi. Kalau mimpinya buruk, jangan diceritakan kepada orang dengan harapan mudah-mudahan mimpi itu tidak menjadi kenyataan. Dan mohon perlindungan dari Allah dari godaan setan. Mana tahu itu adalah bisikan setan. Dan yang lebih penting lagi, kita tidak menjadi pesimis dengan mimpi buruk tersebut. Iya, memang sangat menarik sekali ketika kita cerita mimpi, sebagaimana disampaikan tadi oleh Ustaz Zainal Arifin, bahwasanya janganlah sampai kita menjadi patokan di dalam hidup kita seakan-akan melebihi Al-Quran dan Hadis. Jadikanlah dia itu motivasi, yang mana motivasi itu adalah sangat baik untuk membangkitkan emosional kita, untuk lebih kita teratur berpikir secara alami, sehingga kita mendapatkan dari mimpi itu betul-betul kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu buruk, maka mudah-mudahan buruk itu akan dapat meningkatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya tidak ada, kalau kacamata seorang yang beriman ataupun mukmin, semuanya itu adalah baik. Karena ketika mendapatkan buruk atau mimpi buruk itu, dia akan akan berdoa. Berdoa supaya mimpi buruk itu dijauhkan Allah, dan ia seorang mukmin itu berlindung kepada Allah. Maka sudah ada sebetulnya jawaban-jawaban dalam Islam. Maka itulah perlunya kita untuk mempelajari tersebut. Jangan sampai salah kita mencari pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran dan Hadis. Maka mimpi yang diceritakan di sini adalah ketika Nabi Yusuf melihat bulan, 11 bintang, matahari sujud kepadanya, itu adalah merupakan simbol dari apa? Dari seorang yang takwa kepada Allah, dari orang yang soleh. Semuanya apa yang ada di bumi ini, di langit ini akan bersahabat dengan kita. Maka itulah sebetulnya motivasi yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. jangan sampai terjadi alam ini menjadi musuh kita. Karena kalau sudah menjadi musuh kita, berarti kita sudah menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dapat mengambil i'tibar ataupun pelajaran dari semuanya ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.